berikan keindahan, kau berikan kedamaian. Jangan kau pergi, lepaskan semua kenangan ini dariku, hanyalah waktu yang dapat menjawab semua ini. Untukku berjanjilah. Apa yang